Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, masya Allah. Pertanyaan banyak sekali. Ada pertanyaan, barakallahu fikum, karena tidak ada jawaban. Saya yakin kalau ikhwan kita yang mengharap sedikit jawaban, saya akan berikan sesuai dengan kemampuan saya. Dan selebihnya, barakallahu fikum, kita atau pertanyaannya diajukan kepada yang lebih a'lam, rahimani wa rahimakumullah. Apakah bisa bertaubat dari durhaka kepada orang tua, tapi orang tua sudah meninggal dunia, barakallahu fikum? Ma'asyira al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Allahu jalla wa ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan birrul walidain kepada kedua orang tua, barakallahu fik, baik ketika dia masih hidup dan berbuat baik kepada keduanya setelah keduanya tidak ada. Bila engkau melakukannya, durhaka kepada kedua orang tua di masa hidup, dan engkau berada dalam kejahilan dan kebodohan, tidak mengerti, barakallahu fikum, semuanya itu. Pertama, semoga Allah Jalla wa'ala memaafkan engkau karena kejahilan dan kebodohan. Lalu kemudian engkau sadar, setelah engkau belajar agama, setelah mendapatkan hidayah, namun kedua orang tua engkau telah meninggal dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana masih ada pintu bagi engkau untuk bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari sikap durhaka yang engkau lakukan kepada kedua orang tua di masa jahilnya engkau. Setelah meninggalnya masih ada pintu untuk engkau berbakti kepadanya. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Anda mengaku bahwa itu adalah dosa yang engkau lakukan. Anda kembali mencabut diri atau bertaubat darinya, barakallahu fik, lalu engkau melaksanakan wasiat-wasiat kedua orang tua. Berikutnya, engkau juga, barakallahu fikum, menjaga amanat-amanat kedua orang tua. Engkau menghubungkan diri dengan keluarga yang di masa hidupnya orang tua kita berhubungan dengannya, termasuk pintu-pintu berbuat baik. Wazid ala dhalik, engkau tampil sebagai seorang anak, banyak mendoakan buat kedua orang tuamu, barakallahu fikum. Masih ada pintu bakti ketika kedua orang tua engkau meninggal dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, udzakiru nafsi wa iyyakum, terkait dengan birrul walidain ini, kebaikan setelah kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal iyadu billah. Kalau sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, raghima amfumri'in adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, dalam doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kecelakaan di dunia, dan juga kecelakaan, barakallahu fikum, di akhirat kelak, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita wajib, wajib barakallahu fikum, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau saja kedua orang tua kita dalam keadaan kafir kepada Allah Jalla wa'ala, kita wajib untuk memperbagus barakallahu fikum perangai, perilaku, akhlak dan adab kepadanya. Bagaimana jika kedua orang tua engkau adalah muslim dan muslimah? Muslim dan muslimah barakallahu fikum. Dia taat beribadah kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Maka engkau sebagai seorang anak, jaga baik-baik. Kalau engkau ingin berbarokah hidupnya, dia dunia ini, dan juga mendapatkan nilai kemuliaan di alam barzah dan di alam akhirat. Jaga hubungan baik-baik. Barakallahu fikum. Bersama kedua orang tua kita. Kalau dia melakukan kekeliruan, kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan perbuatan yang kita tidak ridai, tampil dirimu menjadi seorang anak sebagaimana Nabi Ibrahim tampil di hadapan bapaknya, berucap dengan ucap yang penuh kelembutan, ya abati, wahai bapakku, pimpinan kekufuran, pimpinan kekafiran. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memperlihatkan akhlak, memperlihatkan adab yang agung dan mulia untuk kemudian berbicara bersama bapaknya. Ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa buat dirimu? Kalimat indah barakallahu fikum. Itu dalam kondisi kafir, Allah Jalla wa'ala memperlihatkan adab al-anbiya'i wal-rusul dalam membimbing dan menasihati bapaknya sendiri. Wakil, kalau dia adalah seorang yang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dengan ilmu ini menjadi orang yang terbaik di depan Allah Jalla wa'ala, terbaik di depan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan terbaik dalam melaksanakan hak-hak kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Apakah boleh mengucapkan salam kepada tetangga yang profesinya membuat patung? Kenapa barakallahu fikum? Kalau dia telah kafir dengan perbuatannya ini, Anda tidak boleh salam. Tapi kalau dia masih seorang muslim, masih ada pintu bagi engkau untuk mengucapkan salam barakallahu fikum. Kecuali kalau Anda telah menegurnya, menasihatinya, dan ingin memberikan pelajaran kepadanya, boleh min babi tahdir. Tetapi jikalau dia adalah awam, dia tidak mengerti apa yang dilakukan ini muharram, diharamkan, maka dia juga berhak untuk mendapatkan salam barakallahu fikum dari dirimu. Kecuali kalau sampai dia telah keluar menjadi kafir barakallahu fikum. Pertanyaan seseorang yang tumbuh besar di dalam pemeliharaan orang lain, ternyata setelah mengetahui dia bukan anak, bukan ibu kandungnya, lalu kemudian diberitahukan siapa ibu kandungnya. Pertanyaannya, apakah boleh ana membenci ibu kandung ana karena dia telah membuang ana? Ya. Ataukah saya harus mencari ibu ana dulu atau mencari ayah kandung ana yang sekarang berada di suatu daerah? Dan bagaimana sikap ana sekarang terhadap keluarga yang selama ini mengurus ana sampai sekarang? Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tuamu adalah yang melahirkan engkau, barakallahu fiik. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jatuhnya engkau ke tangan pemeliharaan orang lain, mungkin banyak sebab terjadi pada dirinya. Namun engkau wahai anak, harus husnudzan kepada kedua orang tua engkau. Mereka lakukan itu karena kebodohan mereka. Mereka perbuat itu karena kejahilan mereka, barakallahu fiik. Anda berhusnudzan pertama, agar barakallahu fikum, Anda harus berusaha dan wajib berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, barakallahu fikum, orang tuamu adalah yang melahirkan engkau, rahiman wa rahimakumullah. Nas-nas yang terkait dengan bakti kepada kedua orang tua, orang tuamu inilah yang dimaksud. Kalau engkau diserahkan di masa kecil pemeliharaannya kepada orang lain, maka barakallahu fikum, engkau harus berlapang dada setelah engkau tumbuh menjadi orang yang besar lalu mendapatkan hidayah. Semoga kedua orang tuamu itu melakukan hal itu dalam kondisi jahil. Semoga dia dimaafkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan baktimu, tetap engkau harus memperlihatkan kebaktian kepada keduanya, barakallahu fikum. Mungkin akan datang bahasa, dia telah membuangmu, dia telah melemparmu, dia telah menzalimimu, dia. Hati-hati. Jangan sampai perbuatan ini menyebabkan engkau keluar dari birrul walidain, menjadi anak yang durhaka. Berharap sikap engkau datang menemui mereka, sikap engkau berbakti kepada mereka, semoga menyadarkan perbuatan jeleknya dulu, sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mengaku kesalahannya, mengaku perbuatan zalimnya kepada diri engkau, dan dia sadar, lalu dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Aduhai, betapa barokahnya birrul walidain yang engkau nampakkan di hadapannya, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan orang tua yang memeliharamu, tetap wajib engkau berbuat baik, karena imbalan kebaikan adalah tetap kebaikan, barakallahu fikum. Imbalan kebaikan itu dengan kebaikan, rahimani wa rahimakumullah. Engkau wajib untuk berbuat baik kepadanya. Namun, min babi jaza'ul ihsani bil ihsan. Dalam bab mengganjar kebaikan itu dengan kebaikan. Namun, bakti birrul walidain tetap diarahkan, barakallahu fikum, kepada kedua orang tua yang telah melahirkan engkau. Cari dia, ketemui dia, berbakti kepada keduanya. Semoga dia bertaubat dari perlakuan jeleknya kepada engkau sebagai seorang anak, dan engkau bisa menjadi masuk surga melalui sebab tangan kedua orang tua engkau, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab pada pertemuan ini insyaAllah. Dan saya minta sisanya ini menjadi bekal, barakallahu fikum, pulang rahimani wa rahimakumullahu tami'an. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum.